وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا وبعد saya bacakan ya terkait dengan pembahasan yang kemarin laisa kamitsli syai' ucapannya atiftazani kata beliau rahimahullah tentang pembahasan laisa kamitsli syai' innal ayah bisodadin nafi syai' binyafi lazimi, ayat ini sedang menafikan sesuatu dengan cara menafikan kelazimannya. Biasanya kalau kelazimannya itu yang difahami dari luar lafaznya. Di luar lafaznya. Seperti alam ini ada. Kelazimannya ada yang menciptakan. Itu lazimnya. Ya, itu kelazimannya. Diambil dari selain lafaznya. Al-alam hadis, alam ini ada. Kelazimannya ada yang mengadakannya, yang menciptakannya. Nah, itu. Yang ditunjuk oleh lafaznya itu namanya malzumnya. Al-alam hadis itu malzumnya. Yang ditunjukkan, makna yang ditunjukkan oleh lafaznya itu malzum. Adapun yang difahami dari luar lafaznya, itu kelazimannya. Lianna nafya lazim yastazim nafya malzum, katanya. Menafikan kelazimannya itu mengharuskan penafian malzumnya juga. Penafian lazim mengharuskan penafian malzum. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, laisa li akhi Zaidin akhun. Tidak ada bagi saudara Zaid saudara. Tidak ada bagi saudara Zaid saudara. Atau saudara Zaid tidak punya saudara. Fa akhu Zaid, maka akhu Zaid. Akhu Zaid itu malzumnya. Ya, akhu Zaid. Kelazimannya, kelaziman dari kalimat akhu Zaid adalah bahwasanya Zaid punya akh, iya kan? Akhu Zaid. Ya. Kelazimannya adalah akh. Ya. Adanya akh. Ya. Di sini laisa li akhi Zaid dinafikan kan akh. Iya kan? Dalam kalimat itu laisa li akhi Zaid, tidak ada bagi akhi Zaid, dinafikan di sini akhnya. Dan akh itu adalah kelazimannya. Ya. Adapun kumpulan akhu Zaid itu malzumnya. Katanya li annahu la budda li akhi Zaid min akh, karena yang namanya saudara Zaid mesti punya saudara, yaitu Zaid itu sendiri. Ini kan enggak mungkin. Fa nafaita hadzal lazim, maka engkau nafikan kelaziman ini, yaitu akh. Wal murad nafyu malzumi, tapi ini bukan adalah menafikan kelazimannya ataupun yang dilaziminya. Yani laisa li Zaidin akhun. Laisa li Zaidin akhun, tidak ada bagi Zaid akh. Tapi di situ kan sebutin laisa li akhi, akhnya gitu ya. Yang dinafikan padahal Zaidnya. Kalau akh ataupun akan lazimnya, ya kan? Laisa li akh Zaid, dinafikan akh. Tapi yang dimaukan bukan lazimnya. Ya. Tapi malzumnya. Nanti malzumnya apa? Ataupun takdirnya apa? Laisa li Zaidin akhun. Idh law kana lahu akhun, karena seandainya Zaid punya saudara, lakana li dzalikal akh akhun, seandainya baginya, bagi saudara Zaid ada saudara, niscaya saudara tersebut adalah Zaid itu sendiri. Fakadzalika nafaita, demikian pula engkau nafikan, an yakuna li mithlillah mithl, demikian pula dalam ayat ini engkau menafikan yang semisal dengan yang semisal Allah. Engkau menafikan adanya yang semisal dengan yang semisal Allah. Yang dimaukan nafyu misli, menafikan yang semisal dengan Allah gitu. Ini kan dalam ayat ini kan zahirnya menafikan adanya yang semisal dengan yang semisal Allah, tapi yang dimaukan adalah yang semisal Allah. Yang dinafikan adalah apa? Yang semisal Allah gitu. Ya udah kalau sulit jangan terkeluh. Banyak yang lain juga membawa kepada mana apa zat ataupun sifat ataupun kafnya taukid. Yang sulit-sulit ditinggalin aja. Kemudian yang kemarin ya, sebelum kita lanjutkan yang pembahasan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemarin sempat kita tersamarkan maknanya sehingga kita ulang, yaitu tentang pembahasan makna hatta. Iya. Hudzail tubadil ha'aha 'ainan. Suku Hudzail mengganti haknya dengan ain, itu atta, dan dia maknanya lintihail ghayah, untuk menunjukkan berakhirnya satu ghayah, satu tujuan. Apakah yang terkait dengan tempat seperti akal tu samaka hatta ra'saha, ataupun yang terkait dengan waktu salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebutkan di sini wajibu fi majruriha, wajib pada isim yang dijarkan oleh hatta. Idza kana masbuqan bi dhi ajza, apabila hatta didahului oleh sesuatu yang memiliki bagian-bagian, agar isim yang majrur itu akhiran, yang terakhir, seperti akal tu sama kata hatta rosa, engkau dalam kondisi mengakhirkan gitu, memakan kepala itu, sehingga dikatakan akal tu sama kata hatta rosa. Tapi kalau dimakan kepala dulu kemudian baru kepala dan buntut, maka tidak boleh dikatakan apa? Akal itu sama kata hatta rosaha. Harus yang terakhir. Demikian biasanya seseorang mengakhirkan kepala. Apalagi kalau makannya berjamaah, kepala dulu ya sudah habis, mau lihat daging sudah habis. Satu nampan ikan besar, ya ada kepalanya, enak kepalanya, dagingnya masih utuh. Kira-kira mana dulu yang dikejar disantap? Yang cerdas biasanya makan daging dulu, setelah itu baru nyerang kepala. Kalau yang kepala dulu pas daging habis, melongo. Kecuali kau sendirian. Nah itu ya syaratnya, agar isim yang dijarkan oleh hatta, apabila sebelum hattanya memiliki bagian-bagian, seperti ikan kan ada bagiannya, buntutnya, tengahnya, kepalanya, maka isim yang majrurnya tadi harus diakhirkan ya dalam perbuatan. Ini jelas seperti dalam contoh yang pertama, akal itu sama kata hatta ra'saha au muttasilan bil akhir, ataupun isim yang dijarkan itu, isim yang dijarkan oleh hatta kalau bukan yang terakhir dalam perbuatan, tapi dia bersambung gitu, bersambung dengan sesuatu yang terakhir dari apa yang sebelumnya. Kalau yang pertama isim yang dijarkan oleh hatta itu apa? Sesuatu yang diakhirkan. Kalau yang kedua, dia bukan sesuatu yang diakhirkan, tapi bersambung dengan sesuatu yang akhir dari apa yang sebelumnya. Ini seperti contoh kedua. Ya, lihat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mana majurnya hatta? Matla'. Matla' bukan akhir dari salam. Terbit. Tapi dia bergandengan dengan fajar. Yang fajar ini merupakan akhir dari malam. Nah itu bisa dipahami. Ya. Di sini majrurnya hatta itu matla' bergandengan sesuatu dengan sesuatu yang merupakan akhir dari yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Malam. Iya kan? Malam. Malam berakhir langsung fajar. Ya, bisa dipahami itu. Yang kemarin sempat apa? Ada bingung. Sehingga tidak boleh dikatakan sahartu al-barihata hatta nisfiha. Saya begadang kemarin malam hingga setengahnya. Ini enggak boleh. Karena dia nisf, ya bukan akhirnya. Bukan pula bergandengan dengan sesuatu yang merupakan akhirnya. Nah itu enggak boleh. Menurut Ibnu Malik. Ya, sudah dipahami ya, insyaallah ya. Sekarang kita masuk ke tanbih. Silakan di. Qala syahri rahmallahu ta'ala tanbihun wa balqiya min hurufil qasami harfani al-awalu al-hamzatu wa takhsasu bil ismil a'zami wa huwa al-jalalatu wa hiya imma hamzatun maftuhatun yaliha alifun wa tusammiha al-mughorabatu majazan al-mugharibatu majazan. Al-hamzatul istifami kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahi ma ajlasakum illa dhalika. Asluhu billahi fa'uwidat fa'uwidatil hamzatu anil ba'i. Wa imma hamzatu qad'an maksuratun yuqalu wallahi al-akhrujanna fatakulu afallahi au fa'allahi latakhrujanna bitqati al-hamzati. Asluhu afabillahi fahudifatil ba'u wa ubdilah minha al-hamzatu wal-fa'u atifatun ala kalamil makhatabi wal-khafdu bil-hamzati nafsiha aynal akhfashi wa ashabihi wakhtarahu kathirun wabi harfil qasamil mahlufi aynal kufi wakhtarahu ibn Malik qala ibn Ankofi hawashil bahjah ahwal aso wa thani ha addaha kathirun kabn usfurin wa abi hayyan min hurufil qasami wa tasammiha al-mugharibati ha wa tasammiha al-mugharibatu ha au tanwih wa takhtasu aidan bil ismil a'dami wa laka fi alifiha al-ithbatu wal hathu wa fil hamzatil qat'i wal wasli fas-suwaru arba'un ha Allahu ha Allahi ha Allahi halillahi ha Allah halillahi ha Allah ha Allah ha Allah wa hiya iwadun an wawil qasami wal asahu an al jarra bil wawil mahdhufati wala budda ay yaji'a bi lafdin idza ba'dal muqsam bihi li'anna ha'a min tamam ismil isyarati likaunihi harfatan bihin kudima liyakunu iwadun minal hurufil qasami nahu hawlahu dha wa'adda ba'duhum min hurufil qasamil al-kafu nahu kama akhrajaka rabbuka wa sahihu annaha khabarun limahdufin ay wadhalika kama akhrajaka wal isyaratu ila ma fuhima min siyaqi ma qablahu ay hadhihi al halatu fi karahiyatihim iyyaha ka hal ikhrajika lil harbi fi karahatihim lahu wa amma aymanul mustamilu wa amma aymanul mustamili wa amma aymanul musta'malu fil qasami nahu aymanullahi laf'alanna fasahihu annahu ismun mubtada'un mahdhufun mahdhuful khabari ay aymanullahu qasami aymanullahi qasami wa kadza wa aymullahi bih wa aymullahi bi hamzati waslin عند الجمهور فإنه اسم مبتدأ وخبره محذوف أي وإم الله قسمي ويجاب القسمي بغير سؤال باللام نهو والله لزيد قائم وبأن نهو والله إن زيدا قائم وبما ولا النافيتين نهو والله ما زيد بقائم ولا يقوم زيد وقد يحذف حرف النفي لقرينة نحو تالله تفتأ أي تالله لا تفتأ وأما قسم السؤال فلا يجاب إلا بما فيه معنى الطلب نحو بالله أخبرني وبالله هل قام زيد وقد يحذف جواب القسم إذا اعترض بين أجزاء الجملة nahu zaidun wallahi qa'imun au tuqaddimat alaihi nahu zaidun qa'imun wallahi lidalalatil jumlatil alaihi wa rubba bidhammir ra'i wa fathiha wa tashdidil ba'i maftuhatan wa yajuzu ilhaquha ta utani sil maftuhati wahya lit taqlili hakikatan illa anha ustumilat fi taksiri kasiron hatta soro isti'amaluha fihi kal hakikati wafit taklik wafit taklil kal majazil muhtaji illa korinatin wafi'aluha alladhi tata'allaku bihi yajibu ayyakuna madiyan li'annaha litaklili masabata nahu rubba rajulin karimin lakituhu wa amma qawluhu ta'ala rubbama yawaddu alladhina kafaru fa inama dakhlat rubba 'alal mustaqbali li'anna mithla hadhil mustaqbal fil qur'ani bi manzilatil madi li tahaqquqi wuqu'ihi min haythu innahu min akbarillahi wa hiya sidqun la yakhthalif Walidha kathirun ma tarud nadha'iruhu bilafdil madi kakolhi ta'ala wasiqal ladhina attaqaw wanada ashabul jannah wanahu dhalika wal madi fil ma'na kafun bal qila inna dukulaha alal madi ghalibun la wajibun liwurudihi fil qur'ani kahadhil ayati wa ash'aril arabi wa ash'arul arabi kaqawlihi ya rubba qailatin hudan ya lahfu ummu muawiyah tanbih baqiya min hurufil qasami harfan perhatian masih tersisa dari huruf qasam dua huruf. Al-awwalul hamzah, yang pertama hamzah. Fatakhtassu bil ismil a'zam, dan hamzah khusus bagi isim yang termulia. Wahu al-jalalah, itu lafzul jalalah. Wahya imma, dan dia hamzah, ada kalanya hamzatun maftuhatun yaliha alif. Hamzah yang di fathah setelahnya alif. Fatusammiha al-magharibatu majazan. Hamzata al-istifhami. Dan orang-orang Arab bagian Maghrib. Maroko ya. Bagian Barat. Menamainya secara majaz dengan nama Hamzatal istifham. Ya, majazi. Karena maknanya bukan istifham. Cuma bentuknya mirip istifham. Sehingga mereka menamainya majazan dengan hamzah al-istifham. Kaqawlihi sallallahu alaihi wasallam. Allahi ma ajlasakum illa dhalik. Demi Allah. Tidaklah menjadikan kalian duduk kecuali ini alasannya. Ya, demi Allah, apakah tidak menjadikan kalian duduk kecuali ini alasannya. Dhalik adalah fa'il dari ajlasa. Demi Allah, apakah tidak menjadikan kalian duduk kecuali ini alasannya. Aslu Allahi billahi fa'awadatil hamzatu anil ba. Hamzah kemudian menggantikan dari ba. Billahi digantikan ba'nya dengan hamzah. Bertemulah hamzah dengan alif sehingga dipanjangkan Allahi. Wa imma hamzatu qat'in maqsuratin, ada kalanya berupa hamzah qat'i tapi maqsurah, dibaca pendek. Kalau tadi kan panjang ya. Allah. Dikatakan wallahi al-akhrujanna, ketika ada seorang yang berkata wallahi al-akhrujanna, demi Allah saya sungguh-sungguh akan keluar, maka engkau jawab sepertinya di sini afa Allahi. Ya, pendek. Afa Allahi. Ya. Apakah demi Allah? Atau dibuang hamzah istifhamnya. Fa'allahi. Sama maknanya. La takhrujanna. Apakah demi Allah kau benar-benar akan keluar? Biqat'il hamzah. Dengan hamzah qat'i. Dengan menjadikan hamzahnya qat'a. Asluhu aslinya afabilah. Fahudhifatil ba, dibuanglah ba'nya, wa ubdila minha alhamzatu, kemudian diganti dengan hamzah. Ya, sehingga jadi afa'allahi. Ya. Wal fa atifah, sedangkan fa'nya atifah. Ala kalamil mukhatab, diatofkan kepada kalamnya orang yang diajak bicara. Yaitu wallahi lakhrujanna, antum jawab afa'allahi. Itu ma'tuf pada wallahi lakhrujanna. Wal khafdu bil hamzah nafsiha, khafdnya lafdul jalalah dengan hamzah itu sendiri menurut Al-Akhfash dan juga ashabih. Dan ini dipilih oleh kebanyakan. Dan khafdnya dengan huruf qasam yang dibuang menurut Al-Kufi, orang Kufah. Satu orang sepertinya ya. Wakhtarahu Ibnu Malik. Ya, mungkin lil jins di situ. Wakhtarahu Ibnu Malik, dan dipilih oleh Ibnu Malik. Qala Ibnu Anqa fi Hawashi al-Bahjah wa huwa al-ashah, kata Ibnu Anqa dalam catatan kakinya terhadap kitab al-Bahjah, wa huwa al-ashah, itulah yang sahih. Apa itu yang disahihkan oleh Ibnu Anqa? Pendapat siapa? Orang Kufah, dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik, yaitu bahwasanya yang menghafadkan lafzul jalalah yang datang setelah hamzah tadi adalah apa? Qasam yang mahdhuf ba. Ya, lam rufi wasa, insyaallah luas masalahnya, silakan dipilih. Wasaniha, yang kedua yang belum dibahas dari huruf qasam setelah hamzah adalah ha addaha katsirun kabni usfur wa bihayyan min hurufil qasami. Ha dianggap oleh kebanyakan seperti Ibnu Usfur, Abu Hayyan sebagai huruf qasam, dan orang-orang magharibah menamainya dengan ha tanbih. Ha tanbih yang fungsinya menarik perhatian mukhatab. Wa takhtasu aidan bil ismil azam, juga ha dikhususkan masuk kepada lafzul jalalallah, nama yang termulia. Walaka fi alif ya alifat, boleh bagimu pada alifnya yang datang setelah ha ditetapkan atau dibuang. Boleh bagimu pada hamzahnya dengan menggunakan pada hamzah yang sebelum lafzul jalalah. Boleh dengan hamzah qat'i ataupun hamzah wasal. Faswar arba', oleh karenanya berarti ada empat gambaran atau empat contoh. Yang pertama ha Allahi, ha Allahi ditetapkan alif setelah ha dan hamzahnya dijadikan hamzah qat'i. Ha Allah, ha Allahi ditetapkan alifnya dan dibuang hamzahnya. Ha Allahi ditetapkan alifnya setelah ha dan hamzahnya dijadikan hamzah wasal. Ha Allahi ini dibuang alifnya dan ditetapkan hamzah qat'i. Wa hiya 'iwadun 'an wawil qasam, dan iyaha adalah ganti dari waw qasam. Wal ashah anna al jar bil waw, yang lebih sahih fi isyarah ila al khilafi, yang lebih sahih adalah bahwasanya jarnya dengan wawu yang dibuang. Fala budda an yaji'a bil lafdhi dza, dan harus untuk an yaji'a bil lafdhi dza, datang dengan lafaz dza, atau tidak didatangkan dengan lafaz dza setelah muqsam bih. Harus datang dza setelah, saya ulangi, harus datang lafaz dza setelah muqsam bih, setelah yang disumpai, yaitu setelah lafzul jalal Allah. Kenapa? Li'annaha min tamami ismi isyarah, karena ha itu merupakan pelengkap dari isim isyarah. Likaunihi harfu tanbih, likaunihi harfa tanbih, karena ha adalah huruf tanbih. Quddima liyakuna iwadun, didahulukan, dipisahkan dia dari za. Ya, didahulukan menyebutannya dari za karena dia sebagai ganti dari huruf qasam. Contohnya ha Allahi za. Tadi kan ha za. karena dia menggantikan posisi wawu qasam, maka dia didahulukan menempati posisi huruf qasam, sehingga dikatakan hallahidha, demi Allah ini misalkan. Wa ada ba'duhu min hurufil qasam, ya itu insyaallah sekitar tahulah lumayan ya. Wa ada ba'duhum min hurufil qasam al-kaf, sebagian ahli nahwu menganggap di antara huruf qasam kaf, seperti dalam contoh ini disebutkan dalam tafsir itu, kama akhrajaka rabbuk, kama akhrajaka rabbuk al-qasam, berarti makna ya wallazi akhrajaka, demi zat yang mengeluarkanmu gitu. Ya rabbuka bisa atau fa'il atau badal. Wa sahih annaha khabar li mahdhuf, yang sahih bahwasanya kaf di sini sebagai khabar bagi mubtada mahdhuf, takdirnya zalika kama akhrajaka, hal itu sebagaimana Allah mengeluarkanmu menuju medan perang. Zalik ini isim isyarah, menunjuk ke mana? Wal isyaratu ila ma fuhima min siyaqi ma qablah, isyarah za itu ke arah atau menunjuk kepada yang difahami dari konteks sebelumnya, konteks ayat sebelumnya, yaitu apa itu yang difahami dari konteks ayat sebelumnya? Ay hadhil halatu fi karahiyatihim iyyaha ka hal ikhrajika lil harbi fi karahatihim lah, yakni keadaan ini di mana mereka sebagian kaum muslimin merasa berat dengannya, dengan pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap al-anfal, harta rampasan perang. Ini persis seperti keadaan ketika engkau mengeluarkan mereka menuju medan perang dari sisi rasa beratnya mereka dengannya. Dipahami? Jadi rasa berat yang terjadi pada pembagian atau pada sebagian kaum muslimin terhadap pembagian harta rampasan perang seperti rasa berat yang dihasilkan ketika mereka diperintahkan untuk berperang. Ya, tapi meskipun sebagian mendapat ya seperti ini, mereka lawan itu. Lebih mengutamakan daripada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah sebelumnya. Ya, bisa dipahami ya, maknanya ya. Wa amma aymanu, adapun aymanu al-musta'malu sifat si al-qasam, adapun aymanu yang dipakai dalam sumpah, contoh aymanullahi laf'alanna, demi Allah saya akan berbuat ini dan itu. Fa sahih annahu ismun, yang sahih bahwa aiman itu isim bukan huruf, karena sebagian mengatakan huruf. Mubtada, i'rabnya mubtada, mahdhuful khabar, yang dibuang khabarnya, yakni aimanullahi qasami, demi Allah qasami, sumpahku. Wa kadza, kalau dibaca sambung wa imullah ya, kalau dipotong bisa wa imullah. Demikian pula aimullah dengan hamzah wasal. Dengan hamzah wasal, bukan dengan hamzah qat'i, sehingga kalau disambung wa imullah ya. Indal jumhur, menurut jumhur. Ya, sebagian yang lain dengan hamzah qat'i. Fa innahu ismun, sunnya dia aimullah, aim isim mubtada khabari mahdhuf. Yakni takdirnya aimullahi qasami, demi Allah saya bersumpah. Atau sumpah saya demi Allah. Wa yujabu al-qasam bighairi su'al billam, dijawab qasam tanpa su'al di dalamnya, tanpa pertanyaan di dalamnya dengan lam. Dijawab qasam dengan selain su'al, dijawab qasam tanpa su'al di dalamnya dengan lam jawabannya. Yang namanya qasam harus ada jawabannya, jawabul qasam. Wallahi la zaidun qa'im. Di sini dijawab dengan Zaidun Qa'im, dan di situ qasamnya bukan qasam yang berisi soal pertanyaan, maka harus disertakan pada jawabannya lam. Wallahi la Zaidun Qa'im, enggak boleh dikatakan wallahi Zaidun Qa'im. Atau dijawab dengan an ataupun inna, itu keliru ya. Dengan inna, contoh wallahi inna Zaidan Qa'imun. Wa bima, atau dijawab dengan ma dan la nafiyatain yang menafikan. Contoh wallahi ma Zaidun biqaim. Wallahi la yaqumu Zaidun. Nah itu. Jadi kalau qasamnya tidak berisi soal, harus jawabannya dibuka dengan lam atau inna atau ma dan la nafiyatain. Dan terkadang dibuang huruf nafinya karena ada qorinah, indikasi yang menunjukkan huruf yang dibuang tersebut. Contohnya sallahi tafta'u. Ya, karena kita tahu yang namanya tafta'u termasuk fi'il yang tidak bisa bersendiri tanpa la. Mesti dia bersama la. Tidak mungkin dia digunakan tanpa la, sehingga kalau didapati tidak ada la-nya, berarti la-nya mahdhuf. Hanya diniatkan. Aitallahi la tafta'u. Wa amma qasamu su'al, adapun qasam sumpah yang berisi pertanyaan, falau jabu illa bima fihi makna talab, maka tidak boleh dijawab kecuali dengan sesuatu yang di dalamnya ada makna talab, tuntutan. Tuntutan di antaranya istifham. Billahi, di antaranya juga amr talab. Billahi akhbirni. Billahi akhbirni. Ini qasam padanya ada su'al. Ya. Qasamu su'al. Perintah, permintaan untuk memberikan berita. Billahi akhbirni, demi Allah. Akhbirni. Billahi hal qama Zaidun, demi Allah, apakah Zaid telah berdiri? Wa qad yuhdhafu jawabul qasam, terkadang dibuang jawabul qasam. Jawabul qasamnya terkadang dibuang. Paham ya? Tentang jumlah jawabul qasam seperti apa? Ya, kalau qasamnya pada selain su'al ataupun talab, maka harus dibuka dengan tadi, lam, inna, ma, dan la nafiyah. Kalau soalnya ataupun kalau qasamnya pada soal, maka harus ada di dalamnya ada makna talab, amr ataupun istifham. Kemudian terkadang dibuang jawabul qasam. Kapan? Apabila qasamnya i'tarada baina ajza'il jumlah, masuk, ya masuk di antara jumlah, memisahkan antara jumlah, menyisipi jumlah. Contoh Zaidun wallahi qa'imun. Jumlahnya kan Zaidun qa'imun mubtada' khabar. Disisipi tengahnya oleh qasam. Zaidun wallahi qa'im. Zaid demi Allah qa'im. Di sini dibuang jawabul qasamnya. Kenapa? Nanti akan ada. Aw taqaddamat 'alai, atau ketika jumlahnya mendahului qasam. Ini juga seringkali dibuang. Zaidun qa'imun wallahi. Zaid berdiri demi Allah. Dibuang itu jawaban qasam dari wallahi. Kenapa? Lidalalatil jumlati alaih. Karena sudah ditunjukkan jawabul qasam itu oleh jumlah. Sehingga pada contoh tadi, apa? Zaidun wallahi qaim. Zaidun. Wallahi la qaimun. Ya, wallahi la zaidun qaimun. Gitu kan jawabannya kan? Dibuang jadi la zaidun qaim. Atau inna zaidan qaimun. Dibuang. Kenapa? Karena sudah tercukupi dengan jumlah ini. Atau pada contoh yang kedua, Zaidun qa'imun wallahi. Dibuang di situ jawabul qasamnya. Apa takdirnya? La Zaidun qa'imun atau inna Zaidan qa'imun. Nama dibuang karena sudah tercukupi dengan jumlah yang ada di sini. Dipahami? Wa rubba bi dhammi ar-ra wa fathiha wa tashdidil ba maftuhatan wa yajuzu ilhaquha ta ta'nis al-maftuhata wa hiya li taqlil haqiqatan illa annaha ustu'milat fi at-takthir katsiran hatta sara isti'maluha fil fiika al-haqiqah wa hiya fa tidak dulu ya atau lanjut fi at-taqlil kal-majazi al-muhtaji ila qarinah wa fi'luha alladhi tata'allaq bihi yajibu an yakuna madiyan li annaha li taqlil ma thabatnahu rubba rajulin karimin laqituh. Rubba dengan dhammah pada ra'nya dan juga pada fathnya, boleh pula dengan fathah ra'nya. Rabba, rubba. Wa tashdidil ba' dan dengan mentasyid ba'nya. Maftuhah dalam keadaan di fathah ba'nya. Bisa dikatakan rubba atau rabba. Wa yajuzu ilhaquha ta, boleh ditambahkan bersama rubba ta'nis. Yang di fathah, rubbata, rubbata. Wahya li taqlil, dan makna robba atau rubba adalah taqlil, menunjukkan sedikit atau jarang. Haqiqatan, secara hakiki. Illa annaha usu'milat fi takfir, hanya saja rubba digunakan untuk mana takfir. Sering, banyak, kasiran, sering kali digunakan rubba untuk mana takfir. Hatta sara isti'maluha fi al-haqiqah, sehingga karena saking banyaknya penggunaan rubba dengan makna takfir, sara isti'maluha fihi kal-haqiqah, jadilah penggunaan rubba dengan makna takfir seperti haqiqah, padahal hakikatnya aslinya rubba untuk apa? Taklil. Wa fi taklil kal-majaz, sehingga kebalikannya dalam taklil seperti majaz gitu. Ya. Al-muhtaj ila qarinah, yang mana ketika dimaukan dengan rubba itu adalah taklil, butuh kepada qarinah. Ya. Aslinya untuk mana taklil, tapi dalam pemakaian oleh orang-orang Arab seringkali untuk takfir. Sehingga taklil itu seperti majaz, yang ketika dimaukan taklil harus ada apa? Qarinah yang menunjukkan kepadanya. Wa fi'luha alladhi tata'allaq bihi yajibu an yakuna madhiya, dan fi'ilnya yang rubba berkaitan dengannya, ya karena dia jar majrur kan, ada muta'allaqnya, yaitu fi'il. Fi'ilnya yang rubba itu bergandengan dengan atau berkaitan dengannya, yajib, harus an yakuna madhiya, berupa fi'il madhi, li'annaha litaqlili ma sabat, karena dia rubba, ya, litaqlili ma sabat, untuk menunjukkan sedikitnya perkara yang telah tetap. Contoh rubba rajulin karimin laqitu, sedikit sekali seorang yang dermawan yang aku temui. Di sini fiilnya laqitu, fiil madhi, laqiya. Wa amma qauluhu ta'ala, terus bagaimana dengan firman Allah Ta'ala yang di situ disebutkan fiil mudhari' setelah rubba. Wa amma qauluhu ta'ala rubama yawaddul ladzina kafaru, di sini rubanya ditakhfif, ya sama maknanya. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Ya, seringkali orang-orang kafir yang diazab di neraka itu berkeinginan, lau kanu muslimin, seandainya dulu mereka di dunia itu menjadi kaum muslimin. Fa innama, jawabannya fa innama dakhalat rubba 'alal mustaqbal. Selangi, adapun qauluhu ta'ala rubbama yawaddul ladzina kafaru, tidak lain di sini rubba masuk kepada fi'il yang mustaqbal. Iya. Fi'il mudhari, karena ini mengisahkan kejadian yang nanti akan terjadi di akhirat yang menimpa kaum kufar. Li'anna mithla hadzal mustaqbal fil Qur'an bi manzilatil madhi. Ya, meskipun di sini yawaddu menunjukkan istiqbal, fi'ilnya fi'il mudhari. Sesungguhnya semisal mustaqbal yang semisal ini, yang mengisahkan kejadian yang akan terjadi nanti di akhirat, dalam Al-Quran bimanzilatil madhi, kedudukannya seperti fil madhi, dari sisi kepastian terjadinya. Litahaqquqi wuqu'ih, dikarenakan terjadinya pasti terjadi dengan fil madhi ataupun dengan fil mudhari. Selangit tidak lain rubba masuk kepada yang mustaqbal, dikarenakan yang semisal ataupun mustaqbal yang seperti ini dalam Al-Quran itu kedudukannya seperti fil madhi, dari sisi tahakkuk wuku'ih, kepastian terjadinya. Min haitsu innahu, dari sisi bahwasanya itu merupakan berita-berita dari Allah, dan berita dari Allah sidq, pasti tepat, jujur, la yakhtalif, tidak mungkin berbeda. Iya. Walidha, itu jawabannya. Meskipun dia fi'il mudhari, tapi kandungannya seperti madhi dari sisi kepastian terjadinya. Sehingga sepertinya telah terjadi gitu. Walidha katsiran ma taridu nadhairuhu bi lafdhil madhi, oleh karenanya kebanyakan datang berita-berita ya nadhairuhu yang semisal ini, yang mengisahkan tentang kejadian di akhirat kelak dengan lafaz madhi. Ya. Teman-temannya kebanyakannya datang dengan apa? Lafaz madhi. Seperti firman Allah Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw. Ini mengisahkan khabar yang akan datang nanti dengan fil madhi. Wa nada ashabul jannah juga nanti. Iya kan? Nah itu. Sehingga kalau didapati ada yang mudhari, maka itu karena dia mengandungi ataupun menduduki posisi madhi dari sisi kepastian terjadinya. Ditambah lagi bahwasanya kebanyakan fiil-fiil yang digunakan ketika mengisahkan kejadian hari akhir adalah dengan apa? Fiil madhi. Wa nahwi dzalik, tanya misal itu. Wal mudhi fil ma'na kafin, dan madhi hanya pada maknanya saja sudah tercukupi. Iya, enggak mesti dengan lafaznya, sehingga rubah ma ya'udul ladzina kafaru, lafaznya madhi cukup, bisa masuk setelah rubah gitu. Dipahami itu? Wal mudhi fil ma'na kafin, madhinya sekedar pada makna saja sudah cukup. Apalagi kalau lafzan wa makna. Bal qila inna dukhulaha 'alal madhi ghalib, bahkan dikatakan oleh sebagian bahwasanya masuknya rubah kepada fil madhi adalah ghalib, perkara yang ghalib, umum. Perkara yang merupakan keumuman. La wajib, bukan perkara yang harus. Kenapa? Li wurudihi fil Qur'an. Yang pertama karena datang dalam Al-Qur'an fil mudhari' setelah rubah. Kahadil ayat, seperti ayat ini. Wa syairil Arab, juga datang dalam syair-syair orang Arab, seperti ucapannya penyair, ya rubba qailatin ghadan ya lahfa ummi muawiyata. Wahai kaumku, rubba qailah, terkadang ada seorang wanita yang mengucapkan, ghadan, besok, ya lahfa ummi muawiyah, duhai, alangkah, duhai penyesalannya, ummu muawiyah. Di sini datang setelah rubba, ya, bukan apa, fil madhi, ya, yaitu qailah, dan qailah isim fa'il, maknanya mustaqbal, karena disebutkan ghadan, ya kan, rubba qailatin ghadan, terkadang ada seorang wanita yang dia akan mengatakan besok. Nah, di sini enggak ada fil madhi. Kemudian mudh dan mundu, sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Ya, ayat itu maknanya madhi. Ya, kalau bagi mereka yang berpegang teguh dengan madhi, ya seperti itu. Harus fi'il madhi, kalaupun fi'il mudhari' madhi maknanya. Sebagian yang lain tidak harus, gitu loh. Tidak harus datang setelah apa? Rubah fi'il madhi. Tapi kalau antum tetapi tadi yang di atas, ya itu yang bagus. Hah? Iya. Madhi dari sisi kepastian terjadinya. Kan fi'il madhi kan menunjukkan kepastian terjadinya. Kalau mudhari' kan ya kadang belum, belum ada kepastian yang akan datang. Ya. Sa'akhruju atau sa'adhhabu ghadan, ghadan ila suq, yang belum pasti, ya. Besok mau pergi ke pasar, belum berarti. Tapi kalau dikatakan qad kharajtu atau qad dakhaltu, mana kemana? Dakhaltu al asuqan, ya, sudah pasti itu telah masuk. Ini fil mudhari', tapi kepastian maknanya. Jadi seperti fil madhi gitu. Sebagian mengatakan harus bahwasanya setelah rubah itu fil madhi, sebagian demikian. Kemudian qila, tapi ini biasanya menunjukkan kelemahan, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak harus setelahnya fil madhi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dirajihkan yang di atas tadi, harus setelah rubah fil madhi, meskipun ya, bukan fi'il tadi, harus setelahnya madhi, ya, meskipun cukup pada maknanya ataupun hanya pada maknanya. Pada maknanya bisa juga harus dia fi'il madhi meskipun pada maknanya seperti fi'il madhi. Iya, ya situ sepertinya. Karena di sini enggak disebutkan ada sebelumnya yang mendahului. Ya. Lihat dari jawabannya itu. Kalau yang kita maukan qasamnya soal, ya di situ ada tolab. Iya. Enggak boleh apa? Bentuknya bukan tolab. Ya. Seperti maunya soal antum katakan wallahi Zaidun qa'imun misalnya enggak boleh. Dikasih hal Zaidun qa'imun gitu. Ya, beda lafadznya aja. Sama maknanya. Sama maknanya. Cara bacanya aja yang baca ya. Ada ha Allah, ha Allah, ha Allah, ha Allah. Gitu, maknanya sama. Yang pertama panjang. Ha Allah, ha Allah. Yang kedua pendek, ha Allah. Yang ketiga hanya dipanjangkan, panjang udah ketemu panjang lagi, ha Allah gitu. Ha Allah, ha Allah. Yang ketiga ha Allah. Ha Allah, ha Allah, ha Allah, ha Allah. Gitu. Yang terakhir itu ada kekeliruan tuh. Ayah ha Allahi, kasroh semuanya ya. Enggak ada yang dhamma. Ha Allahi, ha Allahi, ha Allahi, ha Allahi. قال الشارع عليه رحمة الله مذ ومنذ قال الشارع عليه رحمة الله مذ ومنذ بضم المامين قال ابن مالك قال ابن مالك وكسرها لغة بني سليم ولا يجران إلا لزمن معين غير مستقبل وهما حينئذ بمعنى من الابتدائية إن كان الزمان ماضيا كقوله أقوين مذ حجج ومذ دهر وقوله وربع عفت آثاره منذ أزمان أي من حجيج ومن أزمان أو بمعنى في الظرفية إن كان حاضرا نحو ما رأيته منذ ليلتنا ومنذ يومنا أي في ليلتنا وفي يومنا وبمعنى من وإلى معا إن كان معدودا نحو ما رأيته منذ أو منذ يومين أي من أول هذه المدة إلى انتهائها أما الزمان المستقبل أو غير معين فلا يدخلان عليه لا يقال لا أراه مذ أو منذ غد ولا ما رأيته مذ أو منذ حين فإن أتى بعدهما جملة حكم بظرفيتها وإضافتها إليها أو إلى زمان مضاف إليها نحو ما رأيته مذ جاءني أو منذ كان عندي أو أتى بعدهما اسم زمان أو أتهما اسم زمان مرفوع كلم أره مذ يومنا أو منذ يوم الاثنين فهما مبتدأ وما بعدهما خبر أو بالعكس ومعناهما الأمد أي جميع المدة إن كان حاضرا أو معدودا وأول المدة إن كان ماضيا أي مدة انتفاء الرؤية يومان أو أول مدته أي انقطاعها يوم الاثنين وعلى هذا فالكلام جملتان مستأنفتان لأن جملة مذ ومنذ جواب لسؤال مقدر تنبيه جملة ما ذكره أيضا من حروف الجر 14 حرفا وكلها مستوية في الاختصاص بالأسماء والدخول عليها وبقي على المصنف من حروف الجر حاشا وعدا وخلا ولعله اكتفى بذكرها في الاستثناء ولعل في اللغة أقيل كقول الشاعر فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت ثانية لعل أبي المغوار منك قريب أولولا امتناعية إذا تلاها ضمير متصل نحو لولا أنه لولايا أو لولاه ولولاك لكان كذا فهي حرف جر مختص بالضمير والأكثر أن يقال لولا أنا ولولا أنت ولولا هو ومتى في لغة هذيل وتأتي بمعنى من كأخرجها متى كمه أي كمه أي من كمه وبمعنى في الظرفية كوضعها متى كمها أي في كمه وكي التعليلية ولا تجر إلا ما الاستفهامية أي يقال جئتك أمس فتقول قيمه أي كيمة أي لما والهاء للسكت أو حذفت ألف ما لدخول حرف الجر عليها والغالب جرها لأن المصدرية وصلتها أنه جئتك كي تكرمني إذا قدرت أن بعدها أي جئتك لإكرامك إياي وما المصدرية وصلتها أنه جاءكم زيد كيما تكرمونه أي لإكرامه فإن قلت كيما تكرموه بحذف النون فما زائدة وكي حينئذ مصدرية ناصبة بنفسها وإن قدرت النصب بأن مضمرة فكي تعليلية جارة ومذ ومنذ. Kemudian huruf jar berikutnya mudz dan mundzu. Wa mudz wa mundzu bi dhammil mimain qala ibn Malik wa kasriha. Wa kasruha lughatu bani Salim wa la yajurani illa li zamanin muayyan ghairi mustaqbalin. Wa huma hina idzin bi ma'na min al-ibtida'iyyati in kana zamanu madiya. Mudz dan mundzu dengan dhammah dua mimnya. Kata Ibn Malik mengkasrah mimnya mid minzu ya. Adalah bahasanya Bani Salim. Dan tidaklah mundzu dan mudz mengejarkan kecuali zaman muayyan. Zaman muayyan zaman tertentu ghairi mustaqbalin selain mustaqbal. Apakah zaman yang madhi ataupun hal selain mustaqbal. Wa huma hina idzin dan dia ketika itu ketika mundu dan mud mengejarkan zaman muayyan selain mustaqbal dia bermakna min al-ibtidaiyah bermakna dari. Idza kana zaman madhi ka qawlihi yaitu apabila zamannya madhi seperti aqwayna mudh hijajin. Aqwa yuqwi khala ya kosong. Sebelumnya dilihat lengkapan basyirnya. Limanid diyaru fi qunnatil hijr. Milik siapa itu rumah-rumah yang ada di puncak gunung-gunung hijr. Kaum itu. Ashabul hijr yang dibinasakan. Aqwayna rumah-rumah tersebut kosong. Mudh hijajin. Hijaj jamak dari hijjah. Semenjak dari tahun-tahun yang lalu. Ya, mudh hijaj semenjak atau dari bertahun-tahun lamanya. Kosong. Aqwayna kosong mudh hijajin. Min hijajin. Dari semenjak tahun-tahun lamanya. Wa qawlihi wa rub'un afat atharuhu mundu azmanin. Mundu sekarang tadi mud. Rumah afat atharuhu hilang lenyap jejak-jejaknya. Mundu azmanin, dari zaman-zaman yang lalu. Ya. Ay min hijajin wa min azmani. Makna mundu dan mud adalah min hijaj, dari tahun-tahun yang silam. Wa min azman, dari zaman-zaman yang lewat. Wa bimakna fi' adzarfiyah. Ah. Dan dia mundu dan mud bermakna fi', ya, bermakna fi' adzarfiyah. Idh in kana hadira, apabila untuk masa sekarang. Jadi kalau masanya waktu masa yang lampau bermakna min, kalau masanya masa sekarang bermakna fi. Contohnya ma raaituhu mudz lailatina wa mundzu yaumina. Saya tidak melihatnya mudz lailatina, yakni fi lailatina, di malam kita ini. Aw mundzu yaumina, saya tidak melihatnya di hari kita ini. Yaum biasanya siang ya. Ai fi lailatina wa fi yaumina, yakni di malam kita ini atau di siang kita ini. Wa bi makna min wa ila ma'an in kana ma'dudan. Kemudian dia mudz dan mundu bermakna min dan ila sekaligus. Iya. Apabila yang dimasukinya adalah ma'dud, sesuatu yang memiliki bilangan, bisa dihitung. Nahu ma ra'aituhu mudz au mundu yaumain. Saya tidak melihatnya dari hingga dua hari. Iya. Terjemahannya, letelaknya kayak gitu. Dari sampai dua hari ini. Dari kemarin sampai dua hari ini. Iya. Ma ra'aituhu mudz au mundu yaumain. Ay min awwali hadhil muddah. Yani tidak melihatnya dari awal masa dua hari ini hingga akhirnya. Amma zaman al-mustaqbal wa ghairu muayyan, adapun kalau zamannya mustaqbal dan zamannya tidak muayyan, tidak tertentu, fala idkhulani alaih, maka mudz dan mundu tidak bisa masuk padanya. La yuqal, tidak boleh dikatakan la arahu mudz au mundu ghadin, saya belum melihatnya semenjak besok. Ya, secara makna juga enggak bisa kan. Wala ma raaituhu mudz au mundu hinin, atau saya kalau zamannya mubham di sini seperti hin. Ma ra'aituhu, saya tidak melihatnya semenjak suatu waktu. Suatu waktu mubham ini. Iya. Itu enggak boleh. Fa in ataba'dahu ma jumlatun, apabila datang setelah mundu dan mudz satu jumlah, hukima bi dzarfiyatihima. Itu keliru ya. Di situ ha ya. Harusnya bi dzarfiyatihima. Jadi kita harus jeli juga ini. Apabila datang setelah mud dan mundu jumlah, maka mud dan mundu dihukumi sebagai dzaraf. Ya, wa idafatuhuma, dan didhafahkannya mud dan mundu kepada jumlah tersebut. Tadi dia mahalnya nasab. Kalau mud mabni ala sukun fi mahalli nasbin, mundu mabni ala dhamm fi mahalli nasbin mudhaf. Jumlah setelahnya mudhafun ilaih. Aw ila zamanin mudhafin ilaiha. Ya. Atau mud dan mundu disandarkan kepada zaman yang zaman ini didofahkan kepada jumlah. Di sini ada contoh hanya yang ketiga ini. Ataupun yang kedua ini. Nanti kita contohkan. Nahu ma ra'aituhu mudz ja'ani. Saya tidak melihatnya mudz ja'ani, semenjak kemarin dia menemui saya. Di sini datang setelah mudz jumlah, maka mudz dihukumi sebagai dzaraf dan jumlah ja'ani sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mundu kana indi juga sama. Nah, sekarang contoh ini mana? Diidhafahkannya mud dan mundu kepada zaman yang zaman itu diidhafahkan kepada jumlah. Mungkin kita bisa bikin contoh ya. Semisal la akul misalkan. Mud yaumi mata Muhammad, saya tidak makan. Atau ma akaltu, saya tidak makan. Mud yaumi mata Muhammad, saya belum makan semenjak Muhammad mati, saya masih sedih. Misalkan memikirkan dia. Ya, di sini kan mudnya diidhafahkan kepada apa? Kepada zaman. Yang zaman itu diidhafahkan kepada jumlah. Misalkan ma'akaltu mudz yaumi mata Muhammadun misalkan. Mud yaumi, ya didhafakan pada zaman yang zamannya didhafakan pada jumlah. Mata Muhammad. Kemudian au ata ba'dahuma ismun zamanun, ismu zamanin, atau ketika datang setelah mud dan mundu isim zaman yang isim zaman ini marfu', seperti lam arahu mud yau, ini sepertinya ada kekeliruan, mud yaumani sepertinya harusnya demikian, mud yaumani di sini yaumina ya, di situ apa antum yaumuna, harusnya yaumani, ada yang kebalik alif dulu harusnya ya, mud yaumani harusnya. Lam arahu mud yaumani au mundu yaumul itsnain. Kalau datang setelah mud dan mundu isim yang marfu', fahuma mubtada, maka mud dan mundu di'rab sebagai mubtada. Dia mabni tapi pada mahalnya rafa' mubtada. Wa ma ba'dahuma dan isim setelah yang marfu' khabar, di'rab sebagai khabar au bil 'aks, atau dibalik i'rabnya. Mud dan mundunya bi khabar muqaddam, kemudian isim yang marfu' setelahnya sebagai mubtada mu'akhar. Wa ma'nahuma al-amad, makna mud dan mundu adalah al-amad. Al-amad ay jami'ul muddah, yani seluruh waktu. Ya. Amad, semua seluruh waktu. In kana hadiran aw ma'dudan, apabila zamannya hadir atau zamannya ma'dud, maka dibawa kepada makna jami'ul muddah, seperti dalam contoh tadi di atas yang bermakna hadir apa? Ra'aituhu mudh lailatina. Jadi makna mud itu jami'u muddati lailina gitu. Jami'u ma ra'aituhu jami'a muddati lailatina gitu. Kami tidak melihatnya semalam ini. Iya. Nah itu. Apabila apa? Untuk hadir masa sekarang atau punya ma'dud. Contohnya tadi ma ra'aituhu mudh au mundhu yaumain. Berarti maknanya ma ra'aituhu muddata yaumain gitu. Jami' mudati yaumain gitu. Selama dua hari gitu. Awalul muddah in kana madhiyah, dan maknanya awal muddah, awal masa. Maknanya awal masa diterima kan dari ya. Apabila fi'il istilahnya madhi. Ya, apabila waktunya madhi. Seperti tadi ya. Lam arahu itu kan madhi kan, karena fi'il mudhari dimasuki lam. Berarti maknanya madhi kan? Lam arahu mudh yaumina, berarti saya belum melihatnya dari hari ini. Iya. Au mundu yaumil itsnain, atau dari hari Senin gitu. Jadi kalau untuk madhi maknanya dari. Awalul muddah, awal muddah sih berarti dari ya. Awal muddah, bukan jami' al-muddah. Apabila fi'ilnya madhi ay muddata, ini maksudnya muddah di sini adalah muddatu intifa'ir ru'yah, masa ternafikannya penglihatan adalah yauman, dua hari. Au ini menafsirkan tadi lam arahu mud yauman, itu berarti maknanya lam arahu muddatan intifa'ir ru'yah yauman. Kemudian yang kedua tadi mundu yaumul itsnain, maknanya lam arahu, atau mundu yaumul itsnain ya, maknanya awala muddati. Ya. Karena ada dua contoh tadi atas tuh. Lam arahu mudh yauman. Ya, lam arahu mundu yaumul itsnain. Pada contoh lam arahu mudh yauman, takdirnya tadi muddatan di fi'il ru'yah yauman. Maknanya. Tapi yang kedua mundu yaumul itsnain berarti awal muddati. Ya. Awal mudah. Awal masa, yakni awal masa inqita'iha, terputusnya penglihatan adalah dari hari Senin. Ya, apa-apa aja dari terjemahnya gitu lah. Kalau masanya apa? Madhi. Kalau fi'ilnya madhi. Wa 'ala hadza fal kalamu jumlatan, atas dasar ini maka kalamnya ada dua jumlah musta'nafatan, yang masing-masing jumlah itu musta'nafah. Lianna jumlah mudh, kenapa? Karena jumlah mudh wa mundu itu jawabun li su'alin muqaddar, jawaban bagi su'alin muqaddar. Jadi ucapanmu lam arahu itu satu jumlah. mudh yaumuna itu jumlah yang lain, karena itu datang sebagai jawaban muqaddar. Misalkan min mata ataupun mundu mata. Lam tarahu, semenjak kapan kau tidak melihatnya? Mudh yauma, semenjak dua hari. Sehingga dua jumlah. Tanbih, tanbih jumlatu ma zakarahu aydan min hurufil jar 14 harfan. Sejumlah apa yang beliau sebutkan juga dari huruf-huruf jar 14. Jumlatu ma zakarahu aydan min hurufil jar 14 harfan wa kulluha mustawiyah fil ikhtisas bil asma wa dukhul 'alayha. Sejumlah huruf-huruf yang beliau sebutkan adalah 14 huruf, semuanya sama dalam hal kekhususannya masuk kepada isim. Ya. Kekhususannya bagi isim dan masuk kepada isim. Dan tersisalah alal musannif, atas musannif, min hurufil jar, dari huruf-huruf jar, hasya, ada, khala. Beliau tidak menyebutkannya di sini. Wala'allahu iktafa bi dzikriha fil istitsna, bisa jadi beliau mencukupkan karena telah menyebutkannya pada bab istitsna. Kemudian la'alla juga fi lughati uqail ka qawli sya'ir, pada bahasanya orang-orang uqail, seperti ucapannya penyair, faqultu du'u ukhra warfa'is sawta thaniyan la'alla abil mighwari minka qaribu. Saya katakan, panggil lagi ya, dan angkat suaramu untuk yang kedua kalinya. Ya, la'alla, semoga saja, atau agar, abil mighwar, ya, la'alla, ya, atau la'alla, bisa jadi abil mighwar minka qarib, memiliki hubungan kerabat denganmu. Ya, di situ ada maknanya. Di sini syahidnya la'alla mengejarkan abi al-mighwar. Jadi abi isim majrur bi la'alla wa alamatu jari al-yaniyah 'an al-kasrah li'annahu min al-asmi al-khamsah wa huwa mudhaf. Walaula, kemudian juga ditambahkan lagi laula al-imtina'iyah. Laula al-imtina'iyah. Idza talaha dhamirun muttasil, apabila diikuti oleh dhamir muttasil. Ya, khusus ketika diikuti dhamir muttasil. Contohnya laulaya, kalau bukan karenaku, laulahu, laulaka, lakana kaza, ini saya demikian dan demikian. Ya, meskipun ya, seperti ini kurang bagus ya. Karena bukan saya. Sehingga demikian demikian. Fahiya harfu jar, yang jelas kalau datang setelah laula dhamir mutasil maka dia majrur pada mahalnya jar. Faya harfu jar, maka dia huruf jar. Mukhtas bil dhamir, dihususkan ya, bagi dhamir. Wal aksar, seringnya dikatakan laula ana. Ya, dengan dhamir munfasil. Laula anta. Walaula huwa. Itu. Wa mata, amrin mata. Fi lughati Hudzail, pada bahasanya orang Hudzail. Wa ta'ti bi makna min. Ka akhrajaha mata kummih. Dan datang juga, wata'ti dan dia, mata datang dengan makna min, maknanya dari. Seperti akhrajaha mata kummi, dia mengeluarkannya, mengeluarkan tangannya, mata kummi dari lengan bajunya. Ay min kummi, yani min kummi, dari lengan bajunya. Wabi makna fi, dan terkadang dia mata bermakna min. Contohnya, ya, bermakna mi apa? Mata bermakna fi dzarfiyah, seperti wabu'aha mata kummi, dia meletakkan tangannya mata kummi, itu fi kummi, di lengan bajunya, ay fi kummi. Kemudian kai, kai at-ta'lilah, kai at-ta'liliyah, kadang dia juga datang sebagai apa, huruf. Lihat dobit-dobitnya, dilihat ya. Kalau di sini mata dibawa kepada isim istifham kan enggak pas tuh, mata kummi, kapan lengan bajunya? Ya, berarti ini huruf gitu, bermakna apa? Min. Dilihat konteksnya ya. Kalau ada satu kalimat yang berserikat maknanya, dilihat konteksnya. Wa kayat ta'liliyah, kemudian kayat ta'liliyah bermakna lam ta'lil. Wa la tajru illa ma al-istifhamiyah. Kayat ta'liliyah tidaklah mengejarkan kecuali ma al-istifhamiyah. Kecuali ma istifhamiyah. Taqul ayyuqal, dikatakan ji'tuka amsi. Engkau katakan saya datang kemarin. Maka engkau jawab kaimah. Ya, kaimah. Masih lima. Kenapa kamu datang kemarin? Ya. Kaimah. Maknanya kaf di sini lamu ta'li lima. Mengapa? Dan hak di situ ditambahkan untuk saktah. Biar lebih enak. Ya. Lima. Kaimah. Lisakt. Ya. Wahudifat alif. Dibuang di sini alif dari maknya. Karena ini ma, iya kan? dibuang alif dari ma istifhamiyah. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar. Karena kaidahnya kalau ada huruf istifhamiyah yang akhirnya alif dimasuki huruf jar, maka dibuang alifnya. Seperti amma yatasaalun. Tadi kan ma dimasuki, dia ma istifhamiyah, dimasuki huruf jar maka dibuang apa? Alifnya amma yatasaa, bukan amma. Kenapa? Karena itu ma istifhamiyah dimasuki huruf jar. Demikian pula ini. Ni dukhuli harfil jar 'alaiha wal ghalib jarruha li'an al-masariyah. Seringnya dia kai itu mengejarkan an masdariyah bersama silahnya. Ya, seringnya kai mengejarkan an masdariyah bersama silahnya. Contoh jituka kai tukrimani. Di situ kan tukrimani mansub dengan an masdariyah mudmarah. Idza qaddarta an ba'daha, apabila engkau menakdirkan an setelah kai, ai jituka, sehingga takdirnya jituka liikramika. Sehingga di situ kai bermakna lam. Jituka liikramik an masdariyah dengan fil istilahnya di ta'wil menjadi ikram. Kemudian kafnya bermakna lam, sehingga ta'wilnya jituka liikramika iyaya. Wa mal masdariyah, dan juga kadang masuk kepada ma'al masdariyah dan silahnya. Contoh ja'akum zaidun kaima tukrimuna. Takdirnya ai liikrami sama. Fa in qulta kaima tukrimu, kalau kamu katakan kaima tukrimu dengan menasabkan tukrimu bihadzin nun, fama makamnya di sini zaidah. Imaknya zaidah. Sedangkan kai ketika itu masdariyah. Kai masdariyah bukan jarah. Kai masdariyah nasibah binafsiyah, menasabkan dengan sendirinya bukan dengan in ataupun dengan an, bukan dengan an. Wa in qaddarta an nasab bi an, kemudian kalau engkau menakdirkan nasabnya dengan an pada contoh tadi kaimat tukrimu dengan al mudmarah fa kai ta'liliyah jarah, maka kainya adalah kai ta'liliyah yang mengejarkan. Sudah dibahas ini kan di pembahasan tuhfa itu. Iya. Kalau ada isim ataupun fi'il mudhari' yang masuk dengan kai, ya bisa dengan dua sisi. Bisa dia dinasabkan dengan kai, maka dia kai itu sendiri huruf nasab, atau dia dinasabkan ya fi'il mudhari' setelah kai itu oleh al mudmarah, berarti kainya bermakna lam ta'lil. Subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.